Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Di antara nikmat yang kita rasakan sekarang ini, kita masih diberi kemudahan untuk menghadiri salah satu rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan bermajlis majlis ilmu. Semoga majlis ini termasuk majlis zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi sehingga kita bisa mendapatkan berkahnya, kebaikannya dan manfaatnya, baik untuk hidup di dunia maupun kelak nanti di akhirah. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan semua ini tercatat sebagai amal saleh yang kelak akan bermanfaat di hari yang tidak bermanfaat di iman dan amal saleh. Maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa menjaga tujuan kita beramal, niat kita beramal, yaitu ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk mencocoki sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, yaitu bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tawhud. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah memasuki dalil yang kedua dalam bab ini, yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa idhkila lahum La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan firman Allah Ta'ala yang artinya kurang lebih wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik, karena khitabnya yang diajak bicara adalah orang-orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa orang munafik? La tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun. Kata mereka, sungguhnya kami ini hanyalah orang yang berbuat baik. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung tentang beberapa hal, di antara tentang keadaan orang munafik. Mereka adalah orang yang menampakkan keislaman, itu masuk Islam dan hidup bersama kaum muslimin, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka beramal juga bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi menyembunyikan kekufurannya, kebenciannya kepada Islam, kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat. Kenapa mereka menampakkan keislamannya? Karena kepentingan dunia. Disebabkan kaum muslimin semakin kuat, mendapatkan kemenangan. Maka dikatakan munculnya munafik setelah perang Badar. Kaum muslimin mendapat kemenangan, maka sebagian orang-orang kafir yang mereka takut apabila tetap di atas kekafirannya akan terusir dari Madinah, akan terganggu hartanya, lalu mereka menampakkan keislamannya hanya ingin terjaga darah dan hartanya. Ini tujuannya. Ini orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang lain yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya adalah berkaitan dengan perkataan sebagian sahabat tentang orang munafik. Seperti perkataan Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Al-munafiqun al-yawm syarrun minhum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik zaman sekarang, zamannya sahabat Hudzaifah, itu lebih buruk daripada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan munafik zamannya Rasulullah SAW sudah ditetapkan sebagai nanti akan di neraka yang paling bawah. Fi asfalid darki minan nar. Zaman Hudzaifah radhiyallahu anhu lebih syar lagi. Karena kata beliau, orang munafik zaman Rasul masih sembunyi. Masih menyembunyikan. Zaman sekarang ini kata beliau, sudah menampakkan. Ini ya ikhwan. Ini jalan zamannya sahabat Hudzaifah ya ikhwan. Apalagi zaman kita. Ini. Kalau beliau hidup zaman kita, tanda-tanda munafik tersebar. Apabila berbicara dusta itu tanda munafik tersebar. Baru orang berdusta begitu mudahnya. Bahkan buat pamflet untuk berdusta. Tidak sedikit. Bahkan didukung, dibela kedustaan. Mengingkari janji biasa. Khianat dalam amanah biasa. Ini kemunafikan. Maka ayat ini la tufsidu fil ardi. Itu juga barang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Termasuk berbuat kerusakanlah berbuat nifak. Itu berbuat kerusakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yaitu tinggalkan nifak kata beliau. Utruku an-nifak. Wa innan nifak fasadun. Tinggalkan kenifakan. Karena kenifakan sendiri itu sudah kerusakan. Yaitu menampakkan keislaman. Tapi ternyata tujuanlah untuk meraih dunia. Apa? Untuk mendapatkan manfaat dunia. Ini ya. Maka hendaknya kita merasa takut dari sifat nifaq. Karena nifaq itu sudah kerusakan. Dan orang yang mempunyai sifat nifaq adalah munafik. Yang hidupnya adalah untuk membuat kerusakan. Membuat makar. Membuat kerusakan. Sifatnya orang-orang munafik walayyadubillah. Khida mengelabui, ini orang munafik. Kadzib dusta, ini orang munafik. Ini dalam hal ini ada beberapa keadaan manusia. Keadaan pertama adalah talabul akhirah bi'amalil akhirah. Ini keadaan pertama. Orang yang mencari akhirah dengan amalan akhirah. Ini orang yang beriman. Mereka masuk Islam untuk mendapatkan akhirah. Karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tujuannya adalah talabul akhirah. Dengan mengamalkan akhirah. Dengan masuk Islam, dengan ibadah. Untuk apa? Talabul akhirah. Mencari akhirah. Keadaan yang kedua. Talabul akhirah bi'amali dunya. Mencari akhirat dengan amalan dunia. Ini tentunya lebih daripada yang pertama. Bukan hanya dia mencari akhirat dengan amalan akhirat, dengan ibadah, dengan bertauhid, dengan beriman, mengamalkan sunnah, ibadah untuk cari akhirat. Ini amalan dunia. Untuk cari akhirah. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud. Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri. Diriwayatkan setelah turun ayat tentang perintah infak, beliau semangat berdagang. Tujuannya apa? Untuk berinfak coba. Dia amalan dunia berdagang. Tapi apa tujuannya? Ingin meraih akhirah. Ini berarti lebih. Maksudnya masya Allah, amalan dunia tapi untuk meraih akhirah. Ini orang mukmin dua-duanya. Bukan hanya amalan akhirah untuk menjadi akhirah, amalan dunia pun untuk meraih akhirah. Ini umumnya para sahabat. Mereka beramal akhirah, mereka beramal dunia, fi qulubihim akhirah. Ya'maluna dunya fi qulubihim akhirah. Mereka seolah beramalnya dunia tapi di hatinya akhirah. Ini ya ibu. Kelompok yang ketiga. Talabud dunya bi amali dunya. Mencari dunia dengan amalan dunia. Ini asalnya boleh. Asalnya boleh. Orang berdagang ingin dapat untung, boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh. Orang bekerja ingin dapat gaji, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Memang itu dibolehkan. Boleh ini. Asal tidak sampai tingkatan terfitnah dengan dunia. Tapi asalnya boleh. Dan yang keempat ini. Talabud dunya bi'amalil akhirah. Ini munculnya fitnah di sini. Talabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia dengan amalan akhirah. Amalannya akhirah. Ibadah. Tapi apa yang dicari? Dunia. Keuntungan dunia. Manfaat dunia. Ini haram. Ini haram. Bahkan tiga kelompok manusia yang pertama kali diputuskan oleh Allah dan berakhir wa'iyadubillah mereka dimasukkan di neraka adalah ini. Tiga orang yang beramalan aman akhirah. Apa yang satu? Jihad fisabilillah. Amalan akhirah. Jihad fisabilillah. Ketika ditanya di akhirah, untuk apa kamu berjihad? Dia menjawab, fisabilik, untuk jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kamu berjihad itu liyukalu jari. Kamu itu berjihad agar dikatakan pemberani. Coba. Ah, dunia bukan akhirat. Agar dikenal pemberani. Jari. Yang kedua, amalan apa? Ilmu. Qiraatul Quran. Amalan akhirah, thalabul ilm. Apa tujuannya? Liyukalu alim. Ingin dikatakan alim saja. Sudah dunia itu tujuannya. Ingin dikenal orang alim. Ingin jadi ustaz kibar umpamanya. Itu sudah dunia ya ikhwan. Apapun enggak dapat harta, enggak cuma liyukalu alim, liyukalu qari. Dunia. Yang ketiga, sedekah. Dengan hartanya, sedekah dengan hartanya. Ternyata ingin dikatakan apa? Jawa dermawan. Semuanya adalah ingin talabud dunya. Dan semuanya digiring ke nar ya ikhwan. Maka orang yang beriman cita-citalah akhirah. Dia beramal untuk akhirah. Baik amalan akhirah, ibadah pada Allah untuk akhirah. Amalan dunia, berusaha pun untuk mendapatkan manfaat akhirah. Bukan dunia. Dan orang yang beramal untuk dunia akan membawa kerusakan. Kerusakan. Orang yang beramal akhirah untuk dunia akan membawa kerusakan ya ikhwan. Kerusakan ya ikhwan. Dan ini dijelaskan oleh Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kaum muslimin pada generasi Rasulullah SAW pada zaman Abu Bakar dan Umar dalam kondisi istiqomah. Masih kondisi baik. Tapi syaitan selalu berusaha untuk menyebarkan fitnah. Fitnah subhat dan fitnah syahwat. Mulailah umat rusak dari dua fitnah itu. Syahwat adalah dunia. Katakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman bahwasanya munafik al-yaum syarr. Munafik sekarang ini lebih buruk daripada munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat nifak. Maka hendaknya kita berusaha setelah mendapatkan nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah, hendaknya yang kita cari adalah akhirah ya ikhwan. Jangan dunia. Dunia akan kita tinggalkan ya ikhwan. tapi kita akan menuju akhirat. Hendaknya kita belajar ilmu, kita mencari ilmu, kita bermajlis ilmu, hendaknya cita-citalah akhirat ya ikhwan, bukan untuk dunia sama sekali, bukan. Jangan motivasinya dunia. Akhir. Maka hendaknya berusaha untuk berakhlak zuhud, yaitu menganggap dunia bukan sesuatu yang sangat penting. Dunia itu bukan hal yang penting, tapi akhirat yang penting. Maka jangan motivasinya dunia. Wah, oh, kalau dunia berhasil, oh berhasil, oh dia dua berhasil. Gak usah khawatir, kamu belajar di pondok, nanti bisa juga berhasil. Ukurannya dunia. Gak usah khawatir, kamu di pondok pun bisa jadi pimpinan umpamanya. Gak harus perusahaan umpamanya. Apa manfaatnya pimpinan? Mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah mendengar ada seorang ustaz bercerita memberi semangat orang untuk belajar ilmu agama, tapi anak waktu itu pun dalam hatinya agak ganjel. Enggak usah khawatir orang belajar di pondok. Orang belajar di pondok pun bisanya jadi pimpinan, pimpinan pondok katanya. Ya mungkin zaman sekarang ini kerusaknya pondok mungkin sekarang itu. Karena dulu motivasinya itu. Orang belajar di pondok ingin jadi pimpinan pondok. Bukan ingin jadi orang soleh, bercita-cita akhirah, beramal ibadah untuk akhirah. Allahul musta'an. Ini ya ibu, hendaknya berusaha. Kita belajar ilmu agama, kita belajar din, belajar Al-Quran, sunnah, tauhid, sunnah. Hendaknya cita-cita untuk meraih akhirah ya ikhwan. Dan hendak dan berusaha kita untuk zuhud di dunia. Karena dia ciptakan kita bukan untuk dunia. Tapi untuk akhirah ya ikhwan. Sahabat Amr bin Ash radhiyallahu anhu, dia pernah berkhutbah di atas mimbar. Beliau menyampaikan dalam khutbahnya, "Ma ab'ada hadyakum min hadyi nabiyikum." Ini kata beliau. "Ma ab'ada hadyakum min hadyi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Alangkah jauhnya cara hidup kalian dengan cara hidup nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ini zamannya Amr bin As. Sudah mengatakan semacam itu. Sudah mengatakan alangkah jauhnya hadyu kalian dengan hadyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita kira-kira dekat atau jauh ya ikhwan. Ini Amr bin As radhiyallahu anhu masih dalam kurunin mufaddalah sudah mengatakan seperti itu. Kenapa? Kata beliau, "Amma huwa kana ashadan nas fid dunya. Wa amma antum arhabun nas fiha." Ini beliau katakan antum, kalau saya katakan antum tersinggung mungkin. Ya. Kayak yang kemarin kan, 6 itu sahabat biasa dengan antum. Ih, saya ditunjuk ini ditaklimin. Wah, ustaz ini payah. tersinggung, enggak datang lagi. Karena ditunjuk kemarin katanya. Kadang-kadang Allah musta'an. Coba ini. Kata Amr bin As, "Amma huwa, adapun beliau dulu itu manusia yang paling zuhud di dunia. Adapun kalian ini orang yang paling semangat dunia." Ini masih zaman mufadalah itu ya ikhwan. Sudah dikatakan begitu sama Amr bin As. Adapun kita sendiri. Ini hadyan ajun Rasulullah SAW. Kita sering dalam khutbah, wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam khutbah, dalam muqaddimah khutbah, wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hadyu, hadyunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadyu beliau? Ashadun nas, orang yang paling zuhud dunia. Jadi diingatkan setiap dalam khutbah supaya kita cita-citanya akhir, semangat untuk akhir. Adapun dunia bukan hal yang penting. Andai kata dunia pun tidak mendapatkan, tidak akan rugi ya ibu. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, perkataan Amr bin As ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, dan Al-Arnaud dalam tahqiqnya mengatakan isnaduhu sahih. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antum ini. Beliau juga mengatakan pada murid-muridnya, antum aksaru siyaman wa atwalu sholatan wa aksaru istihadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian itu orang yang paling banyak puasanya. Kalian kepada murid-muridnya ini, tabi'in, paling panjang sholatnya, paling semangat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka para sahabat lebih baik daripada antum. Sahabat lebih baik daripada antum. Antum ini siapa antum? Antum muridnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalu, mereka bertanya, lima ya Aba Abdurrahman, kenapa bisa seperti itu wahai Abu Abdurrahman? Ini kunyahnya Ibnu Mas'ud. Qal, hum kanu ashada fid dunya wa arhabu fil akhirah. Karena mereka itu para sahabat orang yang paling zuhud dunia. Maka amalan mereka untuk akhirah. Ini orang yang zuhud dunia. Karena mereka melihat dunia bukan tujuan pokoknya. Dunia itu bukan sesuatu yang penting. Dunianya sebagai sarana. Maka mereka orang yang paling zuhud dunia dan paling semangat akhirah, arhabu fil akhir. Ini ya, ini untuk menjaga keimanan. Semoga dengan berusaha suhud dunia akan terjaga dari sifat nifak. Karena orang yang beramal akhirat dengan tujuan dunia itu asalnya adalah orang-orang nifak, orang munafik. Ini asalnya. Pada zaman Rasulullah SAW mereka masuk Islam hanya faktornya adalah ingin dunia, ingin selamat dunianya, ingin manfaat dunia. Ini mereka. Maka ketika Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberi pilihan, milih apa yang di sisi Allah atau milih kenikmatan dunia, kemewahan dunia. Beliau ini hamba Allah, milih apa yang di sisi Allah. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kalau saya jihad meninggal masuk surga? Kata Rasul, iya. Semangat dia. Semangat. Bahkan korma yang dia bawa dibuang karena, wah ini lama ini kalau makan korma. Apa ini contohnya? Akhirah. Semangatnya akhirah. Dan ini harus kita tumbuhkan. Dan ini hajunya Rasulullah SAW adalah zuhud dunia. Ini hajunya Rasulullah SAW. Dan ini hajunya para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka lah ashadun nas fi dunya. Ini para sahabat. Dan hendaknya salafiyun lebih pantas untuk mengikuti mereka. Menjadi orang-orang yang zuhud di dunia. Dan semangat akhir. Cita-cita akhir. Dunianya sebagai sarana bukan tujuan. Jangan sampai amalan akhirat ditanya masya Allah. Amalan akhirat, semangat dalam amalan akhirat. Dan urusan akhirat, dan urusan dakwah, dalam ibadah semangat. Tapi ternyata motivasinya dunia. Ukurannya dunia. Orientasinya dunia. Wal'iyadubillah. Akhirnya tolak ukurnya berhasil dan tidak berhasil. Dunianya. Wal'iyadubillah. Kalau ada orang belajar agama bertahun-tahun, ternyata dunia enggak berhasil, katakan, oh enggak berhasil dia belajarnya. Iya enggak? Belum tentu. Mungkin dia lebih berhasil daripada yang mungkin soal dunia berhasil. Mungkin di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lebih baik. Bukankah anda hamba Allah? As'asa ahbar. Orang yang lusuh dan berdebu. Madfu. Tertolak dari pintu-pintu. Min abab. Orang yang enggak dianggap. Orangnya ini berdebu, lusuh. Ditolak kalau mau bertamu. Di pintu ditolak. Tapi kata Rasulullah, apabila dia berdoa kepada Allah, wa abarrohu, kata Rasulullah, Allah kabulkan doanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, la'allakum tunsaruna bidu'afaikum. Boleh jadi kalian ditolong oleh Allah. Ini kalian siapa ini? Para sahabat. Boleh kalian ditolong karena orang-orang lemah kalian. Orang-orang kalimat lemah kalian. Ya, mungkin kadang-kadang orang enggak nganggap dia orang lemah, dia miskin, enggak dianggap oleh manusia. Mondok ya mungkin gratis ini, minta keringanan ini. Dianggap miskin. Nah, anda kata daftar lah sekolah ini, tak minta keringanan ini. Gak ada SPP-nya. Tapi boleh jadi itu yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan, ya ikhwan. Boleh jadi. Karena keikhlasan mereka, orang-orang du'afa, doa mereka orang-orang du'afa. Ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, ketika itu ada sahabat yang membawa harta dari Bahrain, Rasulullah mengatakan, kalian boleh jadi kalian datang ke sini karena mendengar si fulan membawa harta. Apa? Iya. Apa kata beliau? Wa wallah mal faqra akhafu alaikum. Bukan kefakiran yang saya takutkan pada kalian. Ya, orang yang paling ashadun nas. Maka yang beliau khawatirkan bukan kefakiran. Bukan kefakiran yang saya katakan pada kalian, tapi malah sebaliknya, terbukanya dunia sebagaimana telah terbuka orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba dengan dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba, akhirnya membinasakan kalian dan membinasakan mereka, dan sebagaimana telah membinasakan mereka orang sebelum kalian. Dan umat-umat terdahulu, ya ikhwan, itu rusak karena terbukanya dunia. Generasi-generasi sebelumnya karena dunia. Apakah kita akan rusak karena dunia? Ini yang harus kita tanamkan rasa zuhud dan luruskan tujuan kita belajar agama. Tujuh, luluskan kita beramal akhirah untuk mencari akhirah, ya ikhwan. Untuk mencari akhirah. Bila belajar din, semangat belajar din untuk mencari kenikmatan akhir. Ajr indallah. Dan inilah orang yang beriman. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, niatul mu'min khairun min amalihi. Kata beliau, kata Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mu'min itu ikhlas akhirah, itu lebih baik daripada amalannya. Wa inna Allah azza wa jalla la yu'ti al-abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi hamba karena niatnya, yang mungkin Allah tidak memberikan kepada amalannya. Orang beriman, niatnya baik. Saya mau korban hewan yang terbaik, umpamanya dalam niatnya. Ya, dalam niatnya. Hewan yang terbaik, yang mahal, yang terbaik sudah. Bukan yang mahal, yang terbaik lah. Itu niatnya. Untuk apa? Berharap pahalanya lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ternyata Allah takdirkan dia tidak mendapatkan hewan yang terbaik. Mungkin sudah dibeli yang lain yang terbaik. Dia dapatkan hewan-hewan yang biasa atau kan mungkin ya asal hewan lah. Dapat niat sudah. Apa niatnya? Orang beriman. Kalau ada orang berkorban niatnya, wah saya biar paling besar di antara orang lain, nanti dapat pujian. Dapat hewan paling besar juga. Dapat pahala. Dapat pahala? Ya. Itu bukan niatnya orang yang beriman yang seperti itu. Iya, iya. Maka niatul mukmin khairu min amalihi. Maka orang umpamanya niatnya baik, enggak berhasil dunia umpamanya, Allah akan catat niat baiknya. Orang berniat dalam thalabul ilm, semangat thalabul ilmu, niatnya apa? Ingin menghilangkan kebodohan dirinya dan juga ingin menghilangkan kebodohan orang lain itu berdakwah. Allah takdirkan lain, dia punya niat baik, Allah dapat beri pahala. Walaupun mungkin amalannya akhirnya dia jualan bakso umpamanya, bisa kan? Jualan bakso, tapi dia niatnya baik. Dia sudah mendapatkan pahala niatnya baik. Ada orang belajar ilmu, tujuannya, wah biar nanti saya jadi orang terkenal, semua orang lihat kepada saya. Berhasil dia. Rusak sudah. Mungkin termasuk golongan tiga orang yang pertama diputuskan akhirnya di neraka walinya itu. Ini niat ya ikhwan. Tashihun niat, penting. Penting tashihun niat. Maka niatnya orang yang beriman adalah talabul akhirah. Maka jadi orang-orang yang beriman ada orang yang paling zuhud dunia. Dan ini para salaf. Rasulullah SAW orang yang paling zuhud dunia. Para sahabat orang yang paling zuhud dunia. Maka para umatnya salafiyun mencontoh mereka. Karena mereka sebaik-baik hadis. Sebaik-baik cara hidup adalah mereka para sahabat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan itu yang akan mendapatkan barokah ya ikhwan. Sifat kemunafikan ini akan merusak. Sifat nifak ini akan merusak ya ikhwan. Walanya itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.